Valiangana update status baru. Kita tanya, siapa nama itu? Masih sayang dong Nana, bosnya liat pak kita. Sorry sekarang, tak so ada yang baru. Mau harapan Nana cuma aja habis di pulsa. Kan dasinya teh cinta cuma pura-pura. Kita cuma aja basa-basi biar Nana nanda. Yang anak update status baru. Kita tanya, siapa?